بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wal wakilu aminun fiha la yadmanu illa bitafriyid. Kata Imam Abi Syuja', wal wakilu aminun fiha, dan wakil, orang yang diberi perwakilan itu, aminun adalah orang yang dipercaya, jadi amanah, yadu amanah bahasanya, tangannya itu tangan amanah, fiha dalam akad wakalah, karena dia yad amanah, karena dia adalah posisi sebagai amin, la yadman illa bitafrid, maka itu dia tidak menanggung atau tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang selama di masa akad wakala itu illa bitafrid, kecuali karena sebab kelalaian dia. Nah, gitu. Wal wakilu, kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, wal wakilu aminun fima wukila fihi. Yang namanya wakil itu adalah aminun, terpercaya. Artinya dia adalah yadu amanah. Dia adalah istilahnya, yang diberi perwakilan itu adalah orang apa kalau bahasa Indonesianya? Yadu amanah gitu. Jadi posisinya itu posisi yang dipercaya fi mawukila fihi, di dalam sesuatu yang diwakilkan kepada dia. Fala yadmanul muwakkalu fihi, maka dia tidak menanggung atau tidak bertanggung jawab al-muwakkala fihi terhadap barang atau sesuatu yang diwakilkan idza talifa, kalau barangnya rusak illa ayyifarid, kecuali kalau dia yang abai, dia yang lalai atas barang tersebut sehingga rusak. Bagaimana bentuk abainya? Nah, nanti ada suwar tafrid yabi'alah. Jadi intinya bahwa rusaknya barang, hilangnya barang itu menjadi bukan tanggung jawab si wakil, karena wakil ya dua amanah gitu. Li'annal muwakkal, karena orang yang diwakilkan, li'annal muwakkila, karena orang yang mewakilkan istamanahu, sudah meminta kepercayaan dari apa sih istamanahu itu, sudah memberi kepercayaan kepada wakil. Fatadminuhu, maka membebani si wakil, fatadminuhu membebani wakil untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang, yunafi ta'minahu, justru menyelisih kepercayaannya gitu. Jadi kalau ente percaya kepada wakil, ya jangan suruh dia bertanggung jawab, karena kepercayaan ente untuk nitipin mewakilkan barang sambil juga membebani bahwa ini barang jadi tanggung jawab dia kalau rusak, yaitu yunafi, itu saling bertentangan. Kal muda, sebagaimana orang yang dititipi, kan gitu. Wa kama la yadmanu bit tarafi bila tafrid kadzalika yuqbalu qawluhu fit tarafi kasairil umana. wa kama dan sebagaimana la yatmanu bitadafi bila tafriti, si wakil ini tidak bertanggung jawab, tidak apa istilahnya, tidak menanggung kerusakan bila tafriti yang terjadi bukan gara-gara kelalaian dia, kadzalika yuqbalu qawluhu, begitu juga perkataannya, pengakuannya diterima fitalafi dalam hal kerusakan. Nanti kalau dia bilang enggak tuh bukan rusak sama saya, rusaknya sama ya enggak tahu kan gitu. Ya namanya emang mobil saya taruh di sini tempat mobil saya, ada bocah yang nyoret-nyoret, bocah yang iseng pentil dicabut, ya bukan tanggung jawab saya kan begitu. Yuqbalu qawluhu fitalafi kasairil umana, diterima perkataannya fitalafi dalam pengakuannya tentang rusaknya barang kasairil umana sebagaimana sebagaimana orang-orang amin yang lainnya dalam masalah wakalah atau wadi'ah. Itu kan si orang yang dapat ketitipan barang itu namanya amin. Dia terpercaya, maka dia tidak bertanggung jawab. Wa kadza yaqbalu qawluhu fi da'wa ar-raddi. Begitu juga selain karena dia ni yadu amanah, karena dia yadu amanah, maka kerusakan barang yang terjadi di masa wakalah tersebut bukan tanggung jawab si wakil, karena wakil itu terpercaya. Illa ayyufarid, kecuali kalau emang dia yang sendiri abai, dia lalai gitu ya. Nanti bentuk lalainya ada dijelaskan. Tapi kalau enggak ada masalah tiba-tiba ketahuan rusak, ya dia bisa ngaku dalam arti bahwa itu bukan bukan kerusakan yang dia sebabkan gitu. Begitu juga pernyataan wakil diterima, yuqbalu qawluhu fi da'warat, kalau dia mengklaim bahwa barangnya itu sudah dibalikin gitu. Fi da'warati sudah dibalikin, li annahu in kana wakilan bila ju'alin. Karena in kana wakilan bila ju'alin, kalau seandainya dia adalah wakil bila ju'alin, tanpa ju'al, tanpa ju'al. Tanpa ju'al itu artinya juga tanpa ijaz, tanpa ujrah. Kalau seandainya dia adalah wakil, yang wakilnya tanpa ada ijaz, tanpa ada ujrah, tanpa ada apa namanya biayanya, faqad akhadhal mala li mahdhi ghardil mali. Kalaupun dia ngambil harta, ini agak bingung saya nih teks ini nih gitu ya. Karena dia kan wakalah tanpa jual, tanpa biaya. Tapi kemudian disebutin faqad akhadhal mala li mahdhi ghardil maliki, untuk semata-mata tujuan si yang punya harta. Saya nitipin mobil ke apa namanya teman, katakanlah namanya Andri. Andri, ane nitip mobil ya. Kalau nanti apa namanya ane wakilin ke ente kalau nanti ada yang mau beli gitu. Tapi tanpa ada ijarah, tanpa ada ujroh, tanpa ada biaya. Kalaupun kemudian si Andri mengklaim, udah dibalikin, mobil udah dibalikin. Ternyata belum balik tuh mobil, belum ada yang balikin. Maka pernyataan si Andri bahwa dia sudah balikin tuh diterima. Gitu. Jadi dia tidak lagi bertanggung jawab. Karena kenapa dia tidak lagi bertanggung jawab dan diterima klaimnya? Li'annahu in kana wakilan bila ju'lin. Kalau itu dia adalah wakil bila ju'lin tanpa biaya, faqad akhadzal mal, maka biaya yang sudah diambil atau sudah dikeluarkan oleh pemilik untuk misalnya si Andri enggak minta biaya, cuman katanya, "Ustaz, ini radiatornya nih kurang air, beliin air coolant, beli." Kan begitu. Kasih duit. Ustaz, kemarin ada yang lihat terus dia jajal ternyata remnya enggak balik lagi, remnya rusak di servis, remnya dapat. Jadi dia adalah wakil yang enggak ada biaya, artinya perwakilan terhadap dia tuh enggak pakai duit. Cuman beberapa kali duit sudah keluar oleh si pemilik mobil, cuman itu duitnya tuh bukan buat dia. Artinya klaim dia, gimana sih lo? Gua ada kasih duit sekian-sekian, ternyata mobilnya malah enggak ada. Lu bilang lu balikin, padahal enggak gitu. Nah kata Imam Taqiyuddin Halis nih, klaimnya Andri bahwa mobil udah dibalikin diterima. Tapi duitnya, duit yang sudah dikeluarkan oleh Malik tuh Faqad akhadzal mala, si wakil memang sudah mengambil harta, tapi harta itu limah di ghordil malik. Itu semata-mata untuk tujuan si pemilik mobil itu. Fa asbahal muda, maka sama seperti barang yang dititipin. Al muda atau al muwadda, al muda. Fa asbahal muda, maka seperti barang yang dititipin. Karena barang yang dititipin itu kan juga butuh maintenance untuk sesuatu, untuk barang tertentu begitu ya. Wa in kana wakilan biju'alin, kalau seandainya dia adalah wakil, wakil yang pakai duit gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andri, ane nitip mobil. Mobil ane wakilin ke ente buat dijual gitu ya. Nah, ini ane kasih duit nih. Ya, selama sama ente ane kasih duit nih, biayanya sekian misalnya. Biaya apa namanya wakil, namanya kan al-wakala bil ujrah. In kana wakilan biju'alin, kalau wakilnya itu dia make biaya, fali annahu innama akhadhal mala limanfa'atil malik, maka sesungguhnya innama akhadhal mala, si wakil mengambil harta, limanfa'atil malik, tapi harta itu kan untuk kemanfaatan si malik juga. Ya, untuk kemanfaatan si malik dalam arti kan dia ngejualin, dia promosiin, dia ngiklanin. Itu kan buat kemanfaatan si pemilik mobil gitu. Lalu kemudian klaim dia sudah sudah dikembalikan, ya kita terima. Kita percaya begitu. Kecuali kalau dia lalai, nanti bentuk lalainya gitu ya. Dan harta yang sudah dikeluarkan oleh malik itu sesungguhnya bukan buat wakil, tapi untuk kemanfaatan pemilik harta sendiri, pemilik mobil itu sendiri. Fantifa'ul wakili, maka al-wakil yang mengambil manfaat atas harta yang sudah dikeluarkan oleh si malik, innama huwa bil'amali fil'aini, sesungguhnya itu biaya untuk operasional fil aini terhadap harta yang dititipin, la bil aini nafsihi, tidak untuk harta itu sendiri gitu. Jadi kita bayar pekerjaan si wakil untuk merawat, bukan untuk mobil itu sendiri begitu, bukan untuk biaya, la bil aini nafsihi, tidak untuk harta itu sendiri. Summa hal min syart, artinya kan kalaupun kemudian dia klaim bahwa sudah dikembaliin, ya kita harus terima itu. Karena dia yadu amanah, amin terpercaya. Tapi duit saya udah keluar, saat dia ngambil banyak. Enggak, yang diambil dari duit ente itu bukan buat dia. Tapi emang buat kepentingan ente juga, kan gitu. Ini gara-gara dia mobil udah diiklanin, orang jadi pada ngelek, kan gitu. Dan seterusnya. Thumma hal min syarti qaburi firraddi baqa'ul waqalah. Hal min syarti quburil wakili fi raddi baqaul wakalah. Apakah, maksudnya begini, apakah syarat, hal min syartil quburil wakil, apakah syarat diterimanya pernyataan wakil bahwa barang itu sudah dibalikin, itu wakalahnya harus ada. Artinya masa perwakilan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 begitu ya. Lalu di tanggal 28 si Andre ngaku, itu mobilnya udah balikin tuh. Nah, itu kan akad wakalanya masih ada tuh karena masih tanggal 30. Apakah syarat pengakuan si Andre ini wakil bahwa barangnya sudah dikembalikan harus masih dalam akad wakalah atau sudah selesai masa wakalahnya gitu. Qadiyatu itlaqur rafi'i. Jadi hal min syarti qabulil wakili fi raddi baqaul wakalah. Apakah syarat diterima pernyataan wakil bahwa dia sudah mengembalikan barang itu disyaratkan wakalahnya masih ada. Jadi si wakil tuh belum ngomong, ya udahlah, enggak usah sama ente lagi gitu. Tapi belum ngomong tuh. Jadi masih ada akad wakalahnya masih ada. Qadiyatu itlaqur rafi'i, inti daripada Imam Ar-Rafi'i pernyataannya dalam kitab kitab kalau Rafi doang berarti Syarhul Kabir Warraudhati, dan dalam kitab Raudhatut Talibin, annahu la farqa fi qabulihi bainahuma qabla al-azli wa ba'dihi wa la farqa, tidak ada bedanya fi qabulihi, dalam hal kita terima itu pernyataan atau klaim si wakil bahwa dia sudah apa namanya sudah mengembalikan barang bainahuma antara apa namanya keduanya ini antara wakil dan muwakil qablan azli sebelum terjadi pemutusan wakalah wa ba'dahu atau setelah terjadi pemutusan wakalah. Lakin qala Ibn Rifa fil matlab, akan tetapi dalam Imam Ibn Rifa dalam kitab Al-Matlab beliau mengatakan inna qabula qawlihi mahalluhu fi qiyamil wakalah. Qabulu qawlihi, sesungguhnya kita bisa terima perkataan si wakil bahwa dia sudah mengembalikan barang, mahalluhu fi qiyamil wakalah, itu posisinya tempatnya harus masih dalam akad wakalah. Jadi belum diazal, belum diputus, baru kemudian itu diterima. Tapi kalau udah diputus, udah gua enggak usah apa namanya, ente enggak usah lagi jualin mobil gitu. Enggak usah lagi jualin mobil aneh, udah aneh nyari orang lain aja. Udah diputus tuh sama wakil, sama muwakil. Kemudian 2 hari kemudian mau diminta dibilang, "Ah, kan udah aneh balikin." Nah, itu pernyataan udah aneh balikin terjadi di luar masa wakalah. Dia sudah dipecat, artinya sudah diputus dalam akad wakalah baru kemudian diklaim. Nah, maka klaim itu baru kemudian ditolak karena terjadi di luar akad wakalah. Fa in kana ba'dal azli, kalau itu terjadi di ba'dal azli setelah pemutusan daripada muwakil terhadap wakil, fala yuqbal qawluhu fir raddi, maka tidak diterima perkataan wakil itu, tidak diterima tentang bahwa dia sudah mengembalikan barang tersebut. Lakin sarahu fil muwat fil mudah, akan tetapi mereka ini ulama-ulama Syafi'i maksudnya menjelaskan dalam al-mudah dalam masalah barang titipan, annahu yuqbal qawluhu fir raddi ba'dal azli, mudah barang titipan bahwasanya orang yang dititipin yuqbal qawluhu, diterima perkataannya firraddi bahwa dia sudah mengembalikan barang ba'dal azli walaupun sudah diputus pemecatan masalah nitip. Ane udah gak mau nitip lagi sama ente dah gitu. 2 hari kemudian dia bilang, ane udah balik. Itu kalau dititipin tetap diterima. Jadi maksud Imam Taqid Analis ini, kenapa dalam masalah titipan boleh, pengakuan itu diterima walaupun sudah terjadi pemutusan akad, tapi ternyata kalau wakalah nggak boleh gitu. Wa huwa nadhiru mas'alatina, dan ini sama begitu. Kenapa dibeda? Jadi Imam Taqiyuddin Alis ini lebih kepada bahwa si wakil ini amin dalam segala hal. Dalam segala hal maksudnya baik sebelum pemutusan atau sesudah pemutusan akad, wakil itu tetap diterima pernyataannya gitu. Tetap diterima pernyataannya karena yaitu amanah. Karena dia sama seperti al-wadi'ah. Dan mudah orang yang dititipin itu diterima perkataannya walaupun dia sudah dipecat. Artinya sudah tidak ada lagi akadnya. Kada qalahu al-Isnawi, begitulah yang disebut oleh Imam Isnawi. Wallahu a'lam. Wa'lam, ketahuilah. Nah ini baru nih kemudian gambaran yang disebut tafrid. Jadi al-wakil itu terpercaya selama dia tidak melakukan kelalaian. Wa in anna min suwarit tafriti wa alam, ketahuilah anna min suwarit tafriti, bahwasanya dari salah satu bentuk tafrit kelalaian yang dilakukan oleh wakil, ayyabi al aina wa yusallimaha qabla qabdi thamani, dia jual itu barang, wa yusallimaha, kemudian dia berikan barang tersebut qabla qabdi tsamani, sebelum uangnya diterima. Jadi dia ngasih dulu barang, dia beli barang titipan nih. Si Andri dititipin mobil sama saya. Dri, jualin mobil, Dri. Ane wakilin ke ente, jualin mobil. Dia dijual, ada pembelinya begitu. Kemudian udah dijual, mobil udah dikirim aja tapi duitnya belum datang. Ah, itu lalai itu. Artinya si wakil bertanggung jawab kalau kemudian nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada barang muwakkal fi-nya. Wa ayyastamil al-aini, termasuk kalau dia pakai barang tersebut, yastamil, dia gunain. Dia telepon, "Ji, Ustaz, mobil yang ente mau jual itu rusak." Itu lah. kok bisa rusak? Ente pakai? Iya, ane pakai kemarin. Ane pakai jalan-jalan ke puncak. Nah, berarti itu kelalaian dia tuh. Maka kerusakannya dia harus bertanggung jawab. Wa ayyadha'aha fi ghairi hirzin, atau dia menaruhnya, menyimpannya fi ghairi hirzin, di tempat yang tidak ada penjagaannya. Hirz itu penjagaan. Ya kalau kita kan apa namanya garasi, kalau taruh pinggir jalan tuh kan bukan hirz, ya. Jadi kalau parkir bersama itu kan hirz juga. Tapi kalau ditaruhnya di pinggir jalan, depan rumah yang nggak ada hirznya, berarti dia abai lah. Kalau terjadi kerusakan, dia tanggung jawab tuh. Wa hal yadmanu bi ta'khiri bai'i ma wukira fihi bil bai'i? Wahal yadman, apakah dia bertanggung jawab bitakhiri, dengan mengakhirkan bai'u ma wukila fihi bil bai', sesuatu menjual sesuatu yang diwakil, dia diwakilkan untuk dijual fihi wajan. Maksudnya apa nih? Wahal yadman, apakah dia bertanggung jawab bitakhir? Jadi dia ini disuruh jual barang gitu ya. Tapi sama dia dijualnya diantar-antarin gitu. Nggak diiklanin, nggak dipromosiin, nggak dikabar-kabarin, diantar-antarin. Sampai akhirnya sebelum dijual, rusak duluan. Gitu. Fahal yadman, apakah bertanggung jawab? Bitakhiri, gara-gara dia mengakhirkan jual. Mawukida fihi bilbay, sesuatu yang diwakilkan kepada dia untuk dijual fihi wajan. Ada dua pendapat gitu. Ada dua pendapat, aujahuhuma disebutkan di apa namanya di footnote-nya, aujahuhuma yang paling benar, maksudnya dari dua pendapat itu yang paling aujuh, yang paling sahih itu adamuhu in lam yakun mimma yas'u fasaduh. Adamuhu yaitu tidak bertanggung jawab, in lam yakun mimma yas'u fasaduh, kalau memang barang tersebut adalah barang yang tidak mudah rusak. Wa akharuhuma ilmihi bil hali, dan dia mengakhirkan karena dia tahu bil hali, karena dia tahu dengan keadaannya bahwa barang ini enggak bakal rusak lama-lama, min ghairi udzrin, karena sebab tanpa ada uzurnya. Kayak mobil itu kan barangnya rusaknya lama gitu, enggak tiba-tiba rusak gitu. Maka kalau dia disuruh wakilin jualin nih, tapi diantar-antarin udah sehari, dua hari, lima hari, sampai sebulan, baru kemudian diiklanin, kemudian terjadi apa, ada kerusakan, dia tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena mobil ini aslinya adalah barang yang memang tidak gampang rusak. Kan begitu. Dan dia tahu bilhal dengan keadaan barang tersebut. Itu dia tentang apa namanya suar at-tafrin gitu ya. Jadi intinya bahwa wakil ini adalah yaitu amanah. Di situ enggak ada foto siapa ya. Di sini ada nih gitu. Di sini. Jadi auja hal yadmanu bi ta'khiri bai'i ma wukila fihi wajhan. Di sini ada dua pendapat. Nah, tambahin aja aujuhuhuma yang paling sah itu adamut tadmin, tidak ada tanggung jawab, artinya tidak dikenakan beban untuk bertanggung jawab bagi si wakil, in lam yakun, kalau barangnya itu mimma la yusra'u fasadu, daripada sesuatu yang gampang, yang tidak gampang rusak begitu. Artinya kalau sesuatu itu sesuatu yang mudah rusak, kayak apa yang mudah rusak ya? Ya mungkin makanan tuh ya. Makanan atau benda-benda kertas apapun itu mudah rusak, yang kala diakhirkan itu akan merusak barang tersebut, ya berarti dia tanggung jawab. Jadi bedanya antara barang yang yasra'u fasaduh yang gampang rusak dengan ma la yasra'u fasaduh, dengan barang yang tidak gampang rusak. Kalau barangnya gampang rusak diakhirkan, dia tanggung jawab tuh, karena mestinya langsung dijual segera, maka tapi diakhirin, akhirnya gara-gara diakhirin jadi kena rusak, dia tanggung jawab. Tapi kalau barang tersebut tidak gampang rusak gitu ya, dan dia diakhirkan dan dia tahu keadaan barang tersebut nih sehat-sehat aja, maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Begitu. Wallahu alam. Qala Syahabi Syuja mengatakan wala yajuzu, dan tidak boleh La yabi'a wa yashtari illa bi thalathati syurut. Tidak boleh itu si wakil menjual atau membeli. Jadi kalau dititipin duit nih. Ini gue nitip sama lu duit sekian juta gitu. Eh nitip, diwakilkan. Buat apa? Lu beli ini, ntar kalau lu udah beli, lu boleh jual, lu macam-macam gitu. Tidak boleh si wakil menjual dan membeli illa bi thalathati syurut kecuali dengan tiga syaratnya. Apa syaratnya? Bisa manil misli dengan harga yang pasaran. Jadi kalau dititipin mobil misalnya. Mobilnya apa gitu. Lalu sama wakil dijual. Tapi dijual dengan harga yang rendah. Gitu. Ini biar beres urusan dulu, gue jual serendah-rendahnya aja. Ah, itu gak boleh tuh. Jadi wakil. Karena dia wakil. Kalau dia barang sendiri ya boleh. Tapi kalau dia wakil. Wakil tidak boleh menjual. Bisa manil misli. Kecuali dengan sama nul misli, dengan harga yang semisal. Dia harga pasaran mobil tersebut, harga pasaran motor tersebut. Kalau dia wakil, tapi kalau dia barang sendiri ya dia boleh jual terserah kan begitu. Ya bisa manil misli nakdan, dan dia jualnya harus nakdan, cash. Artinya tidak ditunda sampai sehari dua hari. Wayan kuwawa binakdil baladi hali, dan cashnya itu dengan mata uang setempat. Aidon. Mata uang setempat. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, tajuzul wakalatu bil bai'i mutlaqan wa kadza syira, begitu boleh wakalah untuk menjual. Boleh wakalah itu terjadi untuk menjual barang mutlaqan secara mutlak, wa kadza syira begitu juga boleh wakalah dalam hal beli. Nih, duit gua kasih. Lu beliin ya. Ah gitu tuh. Itu dikasih duit sebagai wakil untuk membeli barang sesuatu. Falaisa lil wakili, maka yang wakil itu tidak boleh bil bai'i menjual mutlak secara mutlak, ayyabi'a menjual barang biduni samanil misli dengan harga yang tidak semisal dengan harga yang di bawah pasaran. Jadi titipin dia nih, nitip mobil tuh, mobil apa? Escudo misalnya, mobil Suzuki Escudo. Escudo tahun berapa? Tahun 2000. Nah, itu kan pasarannya kira-kira masih berapa? 60-70 juta ya, 70-60 juta. Maka dia tidak boleh menjual sampai 45 juta. Nah, itu kan itu bukan barang dia, dia diwakili. Kalau barang dia sih boleh-boleh, tapi karena dia adalah wakil, dia tidak boleh menjual barang tersebut kurang daripada harga-harga pasaran, lebih rendah daripada harga pasarnya. Wala bighairi naqdil hal, dan juga tidak boleh menjualnya dengan mata uang orang lain, harus mata uang hal-hal, mata uang saat itu. Gitu. Sekarang yang dipakai itu rupiah ya rupiah. Entar kapan waktu kita pakai yen ya pakai yen kan. Kalau begitu ya. Bighairi naqdil hal. Wala bighubnin fahish, dan tidak boleh dijual dengan guben. Guben itu apa namanya? Guben itu jarak. Jarak harga yang fahish, yang tinggi. Wa huwa ma la yuhtamal fi ghalib. Artinya kalaupun beda, bedanya dikit-dikit enggak ada masalah. Tapi kalau guben fahish bedanya banyak. Ini harga pasaran 70. Iya, dia jualnya 68 juta, 67 juta. Itu kan jarak harganya kan ya masih wajar, orang masih maklum lah tiga. Tapi kalau jaraknya sampai 70 juta pasarannya, dia jual 55, wah itu kan terlalu jauh tuh. Atau dia jual malah 50, itu kan guben fahish tuh. Wa huwa ma la yuhtamalu fil ghalib, dan itu adalah sesuatu yang biasanya tidak bisa diterima. La yuhtamal, orang tuh waduh jauh banget kan begitu. Yuhtamalu fi ghalib, sesuatu yang tidak bisa diterima secara kebiasaan. Li'annal urfa, karena kebiasaan yadullu ala dhalik, menunjukkan itu, menunjukkan bahwa orang itu boleh jual harga yang berbeda, tapi enggak boleh jaraknya jauh-jauh banget begitu. Kan ya, maka ada orang kalau lagi butuh duit jual tanah yang mestinya 1 meter 8 juta, dia jual cuma 2 juta, kan orang. Waduh, tadi mah kalau tahu gitu gue yang beli kan. Kan begitu. Itu gubnan fahish itu secara apa namanya al-urf gitu. Jadi urf yang terjadi di masyarakat bahwa perbedaan harga yang selisih harga yang terlalu banyak itu tidak bisa diterima memang. Wala bi'ufahuwa bimansilati tansis alihi. Maka urf kebiasaan bahwa orang tidak boleh jual artinya jual barang yang selisih harga dari harga pasaran terlalu tinggi tidak bisa diterima, itu seperti ucapan bimanzilati tansis alaihi wa huwa fahuwa, yaitu kebiasaan atau urf bahwa tidak boleh ada ghubn fahish dalam masalah harga itu. Bimanzilati tansis itu sama hukumnya seperti tansis, ucapan si muwakil. Jadi kan mungkin si ini beralasan si wakil, lah ente nggak ngomong jualnya harus harga segini, harga segini, ya aneh harga jual murah aja biar cepat dapat. Ucapan dia yang ente nggak ngomong itu nggak berlaku. Kenapa? Karena walaupun tidak diomongin, urfnya sudah terjadi, kebiasaannya bahwa selisih harga terlalu panjang itu emang orang nggak ada yang bisa nerima. Begitu. Maka kebiasaan itu, urf itu, bimanzilati tansis alaihi, sama seperti tansis nas, ucapan mewakil kepada dia bahwa jangan jual dengan selisih harga yang fahish, yang tinggi. Ala taro, bukankah kalian lihat, annal mutabayyi'ani idza atlaqal aqda, bukankah kalian lihat kalau dua orang pelaku akad jual beli, idza atlaqal aqda, kalau akadnya dimutlakkan saja, humila ala tsamanil had, itu dibawa. Mutlak itu dipahami sebagai samanul hal, harga apa namanya, harga setempat, harga pasaran waktu itu, begitu ya. Wa ana naqdil baladi, dan dengan mata uang orang setempat. Wallahu wallahu alam, begitu. Jadi itu kebiasaan begitu. Qala, kita lanjutin dikit lagi. Wa la yajuzu ayyabi ali nafsihi, wakilnya kata Imam Syafi'i Syuja, la yajuzu ayyabi'a li nafsihi, enggak boleh dia jual buat diri sendiri. Andri. Andri. Ente sini bentar gitu. Ada apa Pak Haji? Ini mobil nih, jualin nih. Ini wakilin ke ente, jualin ke orang siapa, ke ente iklanin kemana gitu. Dia mikir, daripada capek-capek kan gua aja yang beli dah gitu. Itu kata Imam Syafi'i Syuja, la yajuzu, tidak boleh ayyabi'a li nafsihi, orang yang diwakilkan untuk menjual enggak boleh dijual barang buat dirinya sendiri. Wala yuqirru bihi ala muwakkilihi, dan dia tidak boleh memberikan ikrar. Memberikan ikrar ni apa nih? Memberikan pernyataan ala muwakkilihi terhadap orang yang mewakilkannya. Laisa lil wakili, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, laisa lil wakili fil, nanti dijelasin nih, wala bagian wala yukiru bihi ala muwakilihi. Saya kurang paham dari kemarin baca nih, wala yukiru bihi ala muwakilihi, ini kurang ngerti apa maksudnya. Laisa lil wakili fil bai, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, laisa lil wakil, tidak boleh bagi si wakil, fil bai, kalau dia diwakilkan untuk jual barang, ayyabi'a li nafsi, dia jual untuk dirinya sendiri. Wa kadza laisa lahu ayyabi'a li waladihi shaghir, begitu juga dia enggak boleh jual untuk anaknya yang kecil, karena anak yang kecil kan dia walinya, dia yang megang duitnya, enggak boleh. Li'anna al-urfa yaqtadi dhalik, karena urf, kebiasaannya memang seperti itu, enggak elok ente kalau memang mau beli, beli aja, jangan jadi wakil gitu. Wa sababuhu, dan sebabnya, anna syakhsa harisun bitab'ihi ala ayyashtari li nafsihi rakhisan. Nah, gitu ya. Anna syakhsa, bahwa setiap kita, seseorang itu, harisun bitab'ihi, dia sangat pengen sekali, bitab'ihi, dengan instinktif natural kecenderungannya sebagai manusia, haris, dia terus pengen banget, ala iyashtariya, untuk beli barang sesuatu, li nafsihi, untuk dirinya, rakhisan, itu secara murah. Itu normal. Normal terjadi di semua orang. Pengen beli barang yang murah. Pengen beli barang yang dia pengen dengan harga yang murah. Wa ghurdul muwakil, dan tujuan muwakil gitu, al ijtihad fi ziyadah, tujuan daripada wakil ini, wakil muwakil, saya nih punya mobil. Mobil saya pengen jual. Saya enggak ngerti jual beli, enggak kenal orang, enggak kenal ini, kalau saya jual jatuhnya jadi murah. Ah, saya nitip sana biar mahalan. Kan gitu. Jadi tujuan muwakil al-ijtihadu, berusaha fi ziyada agar harganya nambah. Maka itu diwakilin. Diwakilinlah itu biar harganya nambah. Wa bainal ghardaini mudadatun, dan antara dua tujuan-tujuan si wakil yang dia pengen beli sendiri dan tujuan muwakil itu kan jadi bertentangan. Dia pengen belinya murah, si ini gitu. Haji, dia jual sama ini jual-jualnya sekian aja harganya ya. Enggak, justru aneh nitip ke ente biar ente mahalin. Ente kan ngerti gini-gini gitu. Gitu. Jadi kalau ente mau jual segitu ya jangan kan begitu. Justru aneh nitip tuh biar harganya jadi tinggi. Jadi yang si wakil maunya murah, yang si muwakil maunya lebih tinggi. Kan mudhadah. Mudhadatun terjadi perselisihan antara dua tujuan tersebut. Walau ba'adnya makanya nggak boleh. Karena si ini yang punya bilangnya harganya sekian. Gitu. Jadi wakil jangan mau beli yang murah. Gitu. Walau ba'ali abihi, kalau seandainya dia jual buat bapaknya gimana? Au ibnihil balik, atau buat anaknya yang sudah balik, yang hartanya udah enggak dipegang sama dia, anaknya udah pegang sendiri duitnya, fahal yajuz, apakah boleh? Wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma la, pertama tidak sah, khasyatul maili, karena ada khawatir punya kecenderungan. Kecenderungan itu maksudnya iya dah, ntar gue murah-murahin dah, tenang aja, harganya gue bikin segini gitu misalnya gitu. Pasti ada kecenderungan walaupun hartanya udah enggak dipegang sama dia. Tapi kan dia tetap anaknya, dia tetap bapaknya. Ya, dia punya kecenderungan itu. Wa aswal asahu, tapi pendapat yang paling sahih kata Imam Taqi bin Alis ini asihah, yaitu pendapatnya itu sah jual ke bapaknya, karena urusannya bapak itu udah enggak lagi megang duitnya dipegang sama anaknya, kan sebagaimana anak yang sudah dewasa. Li'annahu la yabi'u minhuma, karena tidak mungkin si wakil itu menjual kepada bapaknya atau anak yang sudah dewasa illa bisamani alladhi law ba'ahu li ajnabiyyin, kecuali kalau dia jual barang tersebut kecuali dengan harga yang sama dia jual kepada orang asing. Sahha, maka artinya begini, jual ke bapaknya atau jual ke anaknya yang kecil, anaknya yang dewasa, kalau harga jualnya sama sebagaimana dia jual ke orang asingnya, jual belinya sah gitu. Fala mahzur, maka tidak ada hal yang dilarang gitu. Qala Ibn Rifa'ah, Imam Ibn Rifa'ah mengatakan wa hamam wa mahallul man'i fi bai'ihi li nafsihi, dan kenapa dilarang mahallul man'i, objek kenapa dilarang, maksudnya alasan kenapa dilarang jual kepada dirinya sendiri. Fima idza, oh mahal, mahal tuh ini kondisi, kondisi dilarang bahwa dia jual untuk dirinya sendiri itu kapan kondisinya. Fima idza lam yanussu ala dzalik, fima idza lam yanus, yaitu dalam keadaan kalau si muwakil enggak ngomong soal itu gitu. Nih ente wakil ini jualin, ah itu kan enggak ngomong, maka dia enggak boleh beli sendiri. Tapi kalau udah diomongin, ente jualin mobil aneh, kalau ente mau beli juga enggak apa-apa. Nah, gitu tuh. Itu kan ada man, ada nasnya, ada tansisnya dari si muwakil. Kalau itu menjadi boleh, ini dilarang nih kalau enggak ada omongan itu. Amma idza nasalahu 'alal bai'i min nafsi, akan tetapi kalau dia ngomong lahu bagi si wakil 'alal bai'i, untuk dia jual min nafsi kepada dirinya sendiri, wa qaddara tsaman, kemudian dia apa namanya, dia tentukan harganya. Wa nahahu 'ani ziyadati, dan dia larang untuk ditambahkan lagi. Wa nahahu 'ani ziyadah, fa innahu yasihul bai, maka itu jual belinya sah. Nahahu 'ani ziyadah, ini siapa yang nahi? Iya, ya muwakil, dia melarang untuk ditambahkan lagi, udah harganya segini. Kalau sama ente harganya segini. Fa innahu yasihu al bai, maka jual belinya sah. Qala, kemudian Imam Ibn Rifa mengatakan lagi, wattihadul mujibi wal qabil, persamaan mujib, orang yang ijab, ane wakilin kepada ente jual barang ini, tapi kalau enggak ada yang mau beli, ente yang beli enggak apa-apa gitu. Kemudian qabil menerima, ittihad apa namanya, persatuan antara ijab dan qabul gitu. Jadi maksudnya bukan ijab dan qabul gini. Ittihadul mujibi wal qabul, yaitu persat terjadi pada satu orang, dia ijab, dia qabul. Nih Andre nih, Andre, ane wakil ini mobil ke ente. Mobil jualin. Nah, dia kan jual nih. Lalu ya udah, ane jual buat diri ane sendiri, berarti dia mujib sebagai penjual, wakil penjual, dia juga qabil sebagai pembeli gitu. persatuan antara mujib dengan qabil, orang yang melakukan jual, lo dia sendiri yang beli begitu, innama yamtani oli ajri tuh, maka itu dilarang karena bisa dilarang tuh karena ada tuhmat tuduhan. Jangan-jangan dia mainin harga. Kan begitu, itu kan ada tuduhan. Bidadilil, apa namanya, bidadilil jawaz fi haqqil abi wal jaddi wallahu a'lam. Jadi maksud Imam Ibn Rif'ah, kita ngelarang si wakil jual beli sendiri, maksudnya dia jual barang yang diwakilin buat dia sendiri, karena kan pasti tertuduh nih gitu. Maksudnya dia bakal ada tuduhan bahwa barangnya diiniin dulu, dijelekin dulu, sehingga dia bisa nurunin harga. Pokoknya ada macam-macam lah gitu. Jadi dia kayak operator sekaligus regulator gitu. Nah, itu li ajli tuhma. Jadi ada tuduhan, jangan-jangan dibikin ini, jangan-jangan harga dibikin. Maka karena itu dilarang, enggak boleh dia jual kepada dirinya sendiri, kecuali kalau diomongin dari awal sama si ini apa namanya muwakil. Bidalil jawaz, dengan dalil bahwa al jawaz bolehnya fi haqqil abi wal jadi, dalam jual beli untuk kepada bapak dan juga kakek. Jadi maksudnya kalau jual ke bapak kakek kan sah-sah saja. Kenapa sah-sah? Karena tuhmanya tidak ada. Tuhmanya tidak ada. Wallahu alam. Wa alam kutna, ini teks yang tadi, teks Imam Taqi, teksnya Imam Abi Syuja, wa la yukiru bihi ala muwakilihi. Ini syarahnya di sini. Enggak tahu nih. Maksudnya apa? Belum. Oh, itu baru satu lagi. Anna syira'a fi ma dzakarna hukmul bai', bahwasanya jual beli atau pembelian yang terjadi antara wakil dengan wakil sendiri. Jadi wakil beli buat dirinya sendiri, dan fi ma dzakarna yang telah kami sebutkan, hukmul bai', itu hukumnya sama hukum bai'. Karena hukum bai', maka ada yang namanya khiyarul majlis dan seterusnya. Wallahu alam. Amma man'uhu al-iqrar, sedangkan tadi ini dilarang. Teksnya Imam Abi Syuja, wa la yukirru bihi ala muwakilihi, ini dijelasin, wa amma man'uhu al-iqrara, sedangkan bahwa si wakil dilarang untuk ikrar, melakukan pernyataan terhadap muwakilnya, fali annahu iqrarun fima la yamlikuhu, itu terjadi, itu dilarang karena dia melakukan ikrar pada sesuatu yang dia tidak miliki. Saya enggak paham maksudnya. Ini teks yang terakhir nih. Maksud ikrarnya itu tentang apa, saya enggak paham. Wallahu a'lam. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada beberapa teman sarjana muslim, ada guru-guru asatidz yang memberikan penjelasan ini nih. Jadi teks terakhirnya saya kurang ngerti nih. Wa amma man'uhu, kemudian dijelaskan wa amma man'uhu al-iqrar fali annahu iqrarun fima la yamlikuh. Wallahu a'lam, saya kurang paham. Insyaallah kita lanjut besok hari dalam pembahasan yang baru tentang ikrar gitu. Jadi besok bahas masalah baru, ya, ikrar. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keluangan waktu, kan kesempatan untuk terus bisa mengkaji ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, dewan guru, tuan guru yang mengikuti kajian ini, baik live atau rekamannya, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.